Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kultu ini. Yang menonton garis ini. Yang menonton kembangkan ini. Kultu wakadah di karawahu tabroni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini garis kelima di sanging atas berarti. Kultu wakadhalika rawahu tabrani fil kabir walafduhum jami'an inna nabiya wahinu khannama hadaratul wafat qala libni ya bunaya inni musika faqasirun alika alwasiyah inna nabiya wahi saat temani nabi ini Allah ta'ala nukhan rupani nabi ini lama hadaratul sumangsane khadir hu'ing nabi ini apa alwafat apa wafat nabi ini pas badai kapundut qala dawu sopono libni himareng anak nabi ini ya bunaya ya anak enak binunu kata ini sing didawi ya sing bener ya bunaya hu anak ingsun ini musika ini saat temen ingsun musika iku wong sing masyati siro fako siro mongko te ingsun wong sing ringkes alika ingatasi siro ala siyata ing wasiat aku ya pemasyati kuwe tapi ringkes wa amuruka amuruka perintah ingsun ka ing sira bisnaeni klan perkara loro wa anha kala nyega ingsun ka ing sira anisnaeni saking perkara loro aku wis mati dadi nasihatku ringkes simpel sing praktis iku kowe tak perintahno barang loro tak cegah sangko barang loro amuruka perintah ingsun ka ing sira bila ilaha illallah kelawan nyakini utawa ngerteni la ilaha illallah ngerteni falo annas samawati sab'a umpama sak temne pira-pira langit al sab'a ingkang pitu wal aradina lan pira-pira bumi asab'a ingkang pitu wudina iku den letakno apa as-samawat lan aradin fi kifatin wa fi kafatin den kiai sing maca kafan wa kifah sami fi kifatin ing dalam siji timbangan siji mata timbangan wala ilaha illallah lan den letakno apa la ilaha illallah fi kafatin ing dalam siji timbangan sing liya larot jahat ektene ngungguli apa la ilaha illallah dihina kelawan samawati sab'i lan aradina sab'i law anna samawati umpama sak temne pira-pira langit asap akang pitu wal aradina lan pira-pira bumi asap ingkang pitu kana iku ana apa as samawat lan aradin iku khalaqatan iku rupa bunderan bunderan to kolongan mubhamatan ingkang gak jelas maksudnya umpama barang gak ketok kabeh wae langit bumi kosomat guna mongko bakal menghancurkan to ngalahno guna ing samamatan aradina wala ilahi lawa wala ilahi lawa wa usikalan paring wasiat ingsun ka ing sira kowe tak paring wasiat bi subhanallah bihamdi kowe sering maca subhanallah wa bihamdi fa innaha mongko sak temne subhanallah bihamdi ku salatul khalqi dadi salate makhluk kabeh wa bihalan kelawan kalimat subhanallah bihamdi yurzaku den rezekeni apa al-khalqu makhluk wa anhaka lan nyega ingsun ka ing sira anil kufri saking kekafiran wal kibri lan kesombongan maksudnya sombong anti kebenaran kila den dawuhna apa ngene ya Rasulullah mal kibru sing darani sombong napa ahwa ana ta te kibrun ku ayakuna yen ta ana iku lirajuli gede wong lanang apa khullatun apa pepaes hasanatun kang bagus yalbasu ha ingkang nganggo sapa rajul ha ing khullah wa farasun lan jaran ta tunggangan utawa mobil cara sakniki jamilan kang bagus yuk jibuhu ingkang gawakno hu ing rajul apa jamalhu apike faras apa sing darani sombong tiyang berpenampilan baik berkendaraan baik kala dawuh sapa nabi la ora iku ora ana kaitane mek sombong Al-kibru tekang aran sombong. Ini kita arif sombong sendiri ini hadis-hadis sohai. Al-kibru tekang aran sombong. Iku antasfaha yento membodohkan siro. Uto antusafiha yento bodohno siro. Pe bodohno al-hakko ing barang hak. Al-kibru tekang aran sombong. Iku antusafiha yento ngoblokno siro. Uto membodohkan siro al-hakko ing barang hak. Watah misod nas. Watak misal hanya pelak no siro, kue nyepelak no anasa ing manusia. Warwa ibnu Abi Syaibah min hadithi Jabir alau alikum ma'allama Nuhun ibnah. Terus niki bawa ngaji kulo akhir-akhir ini soal ngaji mau jatah sepeh terus. Napa malah niki bulan 10 1 napa pokoknya tanggal 10. Terus kalau semua ulama itu sepakat 10 itu ada 3. Sing api e Ramadan niku teng akhir, nah api Idul Hijjah teng napa awal. Terus wal fajri wal layali napa asyar niku binisbat ning Idul Hijjah niku awal. Berarti 1 sampai 10 napa Idul Hijjah. Nah binisbat teng Ramadan niku 20 sampai napa 30. Sehingga ketika saya ratakan Dhani malah bingung. Pokoknya manusia senangannya kok ilmunya agak yang murah jelas. Tak wala yang ngaji tasbih. Jadi kalau ini akhir-akhir saya sering usul yang jelas ini sampai ben ngerti apa aturan-aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang musalsal sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ngerti ini, terus Nabi Nun jadi anak kata, sing beling jenenge Kan'an sing masyhur, sing ra beling nggih kata. Terus nabi-nabi nggih gada rata-rata gada turunan kata. Nah, niku riyen zaman nabi-nabi niku wasiat yen mungkin maca tasbih kan maca la ilaha illallah kan ngerti maksudnya. Kan ngerti. Tak ngerti iku nak isane dibantu ulama nggih dibantu. Kados kula ngertine nggih keng guru-guru kula, keng keluarga kula ngantos dugi Rasulullah. Nggih boten-boten jumlahe. Sakniki mawon cok era goblok iki apa-apa sithik ku jumlahe, maca jumlahe sak mene. Di kula terangno nggih. Dados niki kitab sing kula waca niki Syarah Ihya, dados niki kitab Ithaf Ithafus Saddat Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Ihya niku rata-rata dicetak 4 juz. Empat juz ini pun kakuati. Empat juz ini sampai khatam pas alimi pot. Lalu patang juz kok disarai sobeng. Sarai paling 14 juz. Nanti aku tak sinau nih kan. Nanti mau di murid kue kok. Saya cara raih kelas tak pol rugi nih. Kitab 14 juz tak sinau nih. Eling nih maksudnya. Eling bakasannya eling. Gak orang aku apal mau ten eling. Macam kalau aku tak sinau nih tenan. Gue tak sinau ditenan, gue penahanan kulo. Kulo nanti dijajahi bapak ngeten. Wae sampean kudu anut kulo. Sampai kowe alim kowe aku lagi oleh nentang. Nak urung sanut sik. Sampai nek es padha alime mbiyang sal napa? Nentang. Kulo ring sedawi bapak ngeten sing sering didawuh. Ha. Urip iku pokoke anut. Dadi kowe nak ngaji Gusti kulo niat kados niate kekasih-kekasih jenengan. Lan kok Sabil Qadir dhewe ku ya ora pati iso isane ku ya mergo anut Kanjeng Nabi. Kabeh ulama iku pikirane ya ngrasa ora iso. Isane ku anut sinten? Kanjeng Nabi. Ketika bapak wafat dan kula sakniki wis ngalami macam-macam. Wis ngalami macam-macam wis. Sahabat yo duwe, utang yo duwe, masalah yo duwe. Prestasi kathah. Orang kaya rugen dene masalah tok ora apik, ora ngono ora apik. Ngene ku gak sehat, urip ngene mboten napa sehat. Dadi wong yo ngitung kasuse tapi yo ngitung napa prestasine. Kulo yo desa wet kan yo duwe kasus, tapi prestasiku jauh lebih banyak. Susuk lah cara dihisap ngono napa? Susuk. Angge to misale kula niku hadis ku apal ribuan terus didosa sithik ora sak uprit ngono to nggih. Lah nek sampeyan ku hadis rapal arbaina wa lam yajri wa. Terus didosa. Mumune digo pidato untuk duwe as malah. Ilmu sithik kok entak entuk duwe. Mau sing ilmune akeh ra wetin entuk kok. Salah desa. Malah napa? Desa tok lah ilmune sithik kok entak entuk sing ilmune akeh ra wetin. Tapi ya sing alim kudu sadar iku jembare rahmat ya Allah. Dadi ora usah gelo nemen-nemen iku bukti jembare. Artine ngeten. Nak sampean maca hadis utawa maca dawuh ulama, iku sampean di pikiran kaya pikirane ulama. Minimal ngoten. Kula baleni malih nggih ben sampean parek pangeran. Kowe nak sering maca kitab, utawa nek ora iso maca tak bantu tak wacakno, tak maklari mpun. Kula jadi mediasi. Gak usah bayar pun kalau ikhlas. Kalau kok sembuh suarga. Nak gue sering maca kitab sing didhawuhno Rasulullah atau ulama atau sahabat. Berarti kita cara pandang sing kaya ulama. Saling nyebut Nabi keduren ya ulama. Sehingga mindset Anda, pikiran Anda, rasa Anda ini rasa ulama. Kula nek termasuk wong alim niku tiap sinau niku ngakoni nek ulama iku pancen benten mbek wong biasa niku benten. Kados kula akhir-akhir niki mun sekitar 10 tahun terakhir. Kula niku sering sinau kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah niku kitabe buyut-buyut kula. Kula untuk wasiat ing buyut-buyut kula gadah. Niku carane seneng pangeran kula nggih tambah karena itu tadi baca cara senengnya wali-wali dulu. Ini nanti saya jelaskan menyangkut baca tasbih, nanti sama dengan perasaannya ulama. Abu Yazid Al-Bustami nak wiridan boten selalu bilang subhanallah boten. Nak wiridan ngeten sing dadekno dekne usul ning Allah. Ya Allah, mal ajabu to mal ujbu sami iki. Laisal ajabu khubila wa innamal ajabu khubukan. Ana abdun faqirun dalilun muhtajun ilaika. Jadi nak kula nyembah jenengan itu wajar. Saya ini kan butuh jenengan. Makanya saya sujud pada jenengan itu wajar. Kula butuh jenengan. Orang itu kalau butuh makan itu kan nurut mek majikane. Karena digaji, kon ngepel ya gelem, kon nyapu ya gelem karena butuh. Karena napa? Butuh. Jadi saya sujud jenengan itu normal banget, sujud ning jenengan normal banget. Sing aneh itu jenengan, kok ngekeki kula alasane napa jenengan ora butuh kula. Sehingga dengan perasaan ini kita ibadah kayak apa ekstrimnya, kayak apa banyaknya itu kamu akan menyepelekan atau tidak ujub dengan ibadah ini. Karena kamu merasa normal karena Anda duduk. Dan Allah ngasih kita sekecil apapun itu hebat karena Allah tidak duduk. Ya contohnya ini kehidupan nyata. Sampai dalam-dalam di Jakarta. Ketemu orang yang gak kenal Anda, gak butuh Anda. Lalu orang ini sekedar menunjukkan alamat yang Anda cari. Anda matur nune agak barbar. Perkara niku wong kok apike ngono. Aku diterno digonjekno tok alamat yang saya tuju. Karena orang itu ndak apa? Ndak butuh. Lah Allah ora butuh manusa, tapi tetap mengasihi rezeki, mengasihi apa saja. Sehingga dengan perasaan ini mahabbah kita sama Allah itu naik total. Mergo ngerti. Gusti, kula nyembah jenengan iku wajar, normal. Menjen kula butuh jenengan. Sing boten normal, sing di atas kenormalan, sing gak terkirakan maksudnya. Niku jenengan kok ngekeki kula alasane napa? Jenengan ra butuh kok ngekeki kula. Umpama jenengan ra ngekeki ya ora masalah kan bagi Anda, bagi engko wong ndak napa? Jadi tasbihnya sinten Abu Yazid napa? Al-Bustami. Sehingga dia bisa usul. Bisa usul karena cara berpikir benar. Nah, kita kan boten. Nyembah pangeran bariku maca donga sakmene duha terus jebule rezeki tetep gak oke. Wah, mulai nyoal. Katanya Gusti. Namun maca waqiah itu ndak akan miskin. Ini sudah waqiah terus kok tetep miskin. Wah, iku malah nek malaikat terus sampean malam. Tambah suwe tambah nek. Perkara niku piye? Apa hubungane rezeki mek surat napa? Waqiah. Pemene macam niat golek rezeki, pikirane malaikat oh iki nak gak kebentuk rezeki ra maca napa? Waqiah. Berarti dekne golek dhuwit ora golek waqiah. Ora tau rezeki kamu ora kena adab wis apik wong ngono kuwi ora apa-apa. Kok kebentuk sugih kelas e ora kena adab wis. Ora kena adab wis napa apik. Iki kula critani pikirane ulama. Sehingga Rasulullah nak ngajari Sayyidah Aisyah niku ngeten. Kue jaluk kan rawan salah, nerangno pangeran ya rawan salah. Jadi Aisyah itu diwari kanjeng Nabi. Ini as'aluka bima sa'alaka bi abduka wa nabiyuka Muhammad. Semuanya kula jaluk jenengan Gusti, persis seperti sing dijaluk kekasih jenengan Muhammad. Wa astaidu bika mimmasta'adza minhu habibuka nabiyuka Muhammad. Kula nyuwun bawruksa jenengan apa yang nabi jenengan minta bawruksa. Pun ngoten mawon. Karena kalau kita menjelaskan Tuhan jangan-jangan salah. Jangan-jangan apa? Nggih senajan to crita teng hikam niku nggih hanya satu cerita, tapi niku pancen contoh paling luar biasa. Masyhur kan hikam mencontohkan itu. Ada seorang wali ya wali amatir tentu wali amatir senenge pangeran tenan. Tapi saking miskinnya dia ku tiap butuh mangan niku kudu kerja manol di pasar. Jadi hamal, hamal itu manol terusane. Bariku untuk sego rong piring, sak piring kanggo mangan bariku salat. Tembe untuk sak manganan salat. Sese donga Gusti, jenengan nak ngertos kula niku hobi salat, hobi ibadah. Gara-gara kere, kula niku kedah kerja manol. Jenengan kan bisa ngasih rezeki saya tanpa kerja. Walhasil kira disembadani. Ada satu peristiwa dia itu dituduh nyolong. Alhasil intinya terus di penjara. Penjara esok untuk ransuman, sore untuk ransuman. Berkode-kode itu jual rezeki sing tambah-tambah. Protes ini Gusti, kenapa jadi LP maksudnya? Ambil pengiran dijawab kan kamu nyari rezeki yang tidak kerja yiki. Mungkin dia ketur salah penjelasan. Tapi itu nyata di hikam. Jadi ya kan dia juga kerja sing untuk rezeki sing tamu nopo kerja. Kalau niku rada kecelakaan terang nanti. Mungkin kecelakaan tenan. Artinya kecelakaan itu saya nerangkan itu memang di hikam ada betul cerita itu ada betul. Tapi rata-rata murid itu lebih kreatif dibanding gurunya kalau masalah ngawur itu. Kalau itu sekarang itu ya saya tidak tahu kalau dunia internet Facebook tidak tahu saya. Sekarang itu ramai guyonan itu tadi. Jadi ada orang itu ingin kaya gitu. Gusti, kalau niku kepengen kipas-kipas lo tuh duit itu tegir dari bakul sate. Saya tidak tahu itu sampai ada buku gitu ya, kreatifnya gitu. Jadi alasannya ini guys, materinya saya sarikan dari makalah jaringan oh cangkung. Anu tadi sate protes. Gusti saya itu maksud saya ndak ini Gusti. Saya ingin jadi orang bisa ngatur orang-orang kaya. Dene pikirane iku wong iso ngatur wong sugih kuwi hebat. Jebule malah dadi tukang parkir. Itu kan orang bawa Alphard, bawa apa kan diatur itu. Itu kan gak. Terakhir ini protes, Gustimpun ngatur orang suka juga enak. Saya ingin diskelilingi wanita-wanita cantik. Terakhir dengan ditetir apa bakul sayur. Bakul sayur tiap menem perumahan ada diskelilingi. Malah saya ini udah merubah. Tunggu aku itu bahaya aja malah ini. Wah, berarti itu. Wah, saya itu enggak ngerti itu kalau sampai terjadi seliar itu saya enggak tahu. Nah, itu murid lebih pintar dibanding gurunya gitu. Padahal kalau di hikam tadi memang ada cerita itu tadi salah dungo. Nah, kemarin tanggal mulai tanggal 1 Zulhijjah gitu tadi walayalin nomor asyr. Itu saya ngaji terus. Ya biasanya ngimpun ngaji cuma rontok nopo dosennya ditambah karena wah giling-gilingan kalau yang dijazai bapak dijazai guru-guru kula pokoknya tanggal sing cara Allah istimewa aku iku giling-gilingan sing biasanya sedekah 1000 ya dadi 2000 biasanya 1 juta 1 juta 200 wah giling-gilingan ono bidani paham kan ya biasanya ra salat qobliyah ya qobliyah biasanya ngamuk bojo ya sewayang mesra paham kan ya nek iso nek iso dipaksa. Lah nganti mesra dipeksa ya ono sebabe, paham nggih. Senais menarik banget ya ora usah dipeksa ya wis mesra. Wae gue ngeling-elingan. Nah kula nu nate nerangno ngeten, di antara ngaji saya, ini kula tahadus binikmat. Ada santri saya jazai doanya Rasulullah, Allahumma ighfirli jahli wa israfi wa khata'i wa 'amdi. Wa kullu dzalika indi. Ya Allah, saya minta ampun semua sifat kebodohan saya. Kebetulan santri saya ini cerdas, dia bisa baca Ihya, bisa baca Fathul Mu'in, dia ya sudah alumni, sudah jadi orang kaya. Dia. Ya aneh deh, sudah diung suka, dia sering ngaji sama saya. Ya nak, Rono, kesuan gue mobil, gue kitab, terus gue saya ingin ngaji, ya ngaji. Nah itu, gue Rahman, ini bodoh ya gue. Kok sakit, kalau mau ngaji sama kitab, dia bodoh. Bodoh itu begini, contoh paling nyata. Misalnya saya punya murid Ruhin dengan Mustafa. Mustafa itu alim, somo cok kitab, somo cok Fathul Mu'in, cara mondok. Alim, searani alim, ya singgoten, sanad sunnah rasul, terus omongannya ya hati-hati, segayanya segaya wong alim. Kayak sekarang ini kira gayanya. Dilo, omongan tertata, terus sampai wong sawangannya kira boh, sopan. Ya, sampai lah, cara lahir wak. Rohnya ini beli, mau cok Mu'in, ya raiso, nak mangan ake, bar ngorok, terus. Bar kuang ngobos, soalnya segini lah, soalnya gak jelas ya. Tapi justru karena Mustafa ini alim, dia ambisinya ketua PBNU. Pikirannya itu sudah selera. Pikirannya sudah apa? dan itu kebetulan tidak dibutuhkan Islam. Ruhin gara-gara bodoh, pikirannya itu dagang. Dagang, nak neng Yogyo kompetisinya enggak kuat, dia pinginnya dagangan yang Papua. Faham ya? Betul dia ke Papua, badul sate, bawa kelontong. Terus di sana itu tidak ada orang Islam atau Islam minoritas, terus dia bikin masjid karena tergugah oleh Islamnya dia. Artinya apa? Kiai pun bisa bodoh kan? Ruhin yang dipersiapkan Allah sing cara lahir bodoh ternyata pinter. Yaitu iso nyebar Islam di Papua. Mustafa sing ditegir pinter tapi bakasane wis selera wis nafsu, ambisi dadi ketua organisasi. Lha iku sing kiai kudu mikir, sing kudu ngaji sakniki kudu disaini pangeran kudu mikir kemungkinan itu. Bahwa kita ini tetap bodoh. Coba saya itu betul ini saya alami, saya itu punya santri. Banyak saya mulai dulu di sarang sudah ngajar, sekarang apalagi. Saya itu punya santri. Itu gobloknya bukan main. Sekolah ora tau munggah dulu. Aku jadi gurune teng sarang ya rodok mangkel. Kok ora tau munggah melarat bisa. Yo kriting kok urukan kriting. Omongku kriting. Wiran pisan waduh. Oh sempurna eleke wis sempurna. Yo kok goblok pisan aku yo guru ngono, serang ganteng yo kok goblok bareng maksudnya. Yo melarat dia, yo melarat e bareng. Artinya cara melarat kan guru mangkel yo sar atau salam tempel paham gitu. Yo ngono melarat e bareng, malah ngel-ngel wong kan. Walhasil santri yang pinter ini kadernya paling di organisasi. Mungkin sebagian ya hanya selera, bukan kebutuhan Islam. Yes, kasusnya sudah selera atau tomak lah. Yang santri saya ini kebetulan, saking miskinnya dia itu kerja illegal logging di Kalimantan, di pedalaman Kalimantan. Zaman itu tidak ada HP. Itu sering kirim surat saya. Karena dia itu tiap di tempat dia kerja illegal logging yang orang-orang tidak jelas. Mulai yang sholat, yang enggak sholat, yang mabuk banyak. Tapi dia tetap bikin musholat. Bikin musola gitu ya, sing sholat ya wong limo, kadang sing sholat itu maghrib toh, ana sing subuh toh, pokok limang wektu wong gonta ganti Gus. Nah, terus kalau Jumatan itu dia tanya saya itu karena kasus Jumat orangnya itu gak sampai 40 Gus, tapi nak takjak duhur gak gelem, alasannya wong Jumat kok duhur. Lah ya masuk akal alasannya ngomong piye toh ya Jumat kok duhur, nak Jumat ya Jumatan. Nah, dia ini gue jeeling zaman ngaji. Mas ya goblok lah kan ya krungu-krungu nak syaratnya Jumatan ini wong piro 40 akhirnya nyurati kula piye Gus iki tak ajak dhuwur gak gelem dalem Jumatan padahal wonge mung 20 yo Jumatan ae sing engko sing sowan pangeran tanggung jawab aku soalnya tak umpamane Jumat yo jenenge Jumatan. Maksudnya kula ora wong alim tenan. Maksudnya kula kan maca madzhab Ibnu Arba'ah, nak cara madzhab Imam Malik 12 cukup, Ahmad bin Hanbal 6 cukup. Cara kula kitab kan mun nglothok cara mrene dibantah amatir-amatir wis enteng lah. Mulane kula wis. Sekarang aku sing tanggung jawab. Ya pentingnya nganggo nama kula ndekne anggar ana kiai utawa alumni senior ngloro ilmu piye Jumatan wong 6. Jadi Gus Bak mesti meneng nek mikir nek ngadep. Semikir dan meriang tetep. Nah ini cerita saja. Jangan-jangan santri-santri yang dibikin Allah ndak alim memang dipersiapkan untuk nyebarkan Islam di Papua, di Bali, dan di mana-mana. Sementara yang secara lain ditegur alim prestasinya sudah selera. Ambisi ketua PBNU, ketua Muhammadiyah, mungkin yang jadi mufti, macam-macam. Yang nanti ujung-ujungnya selera. Ini kadang ndak jadi kebutuhan pokok napa. Islam itu yang paling wedi. Lalu kalau seneng ruhin Mbak Mustafa ya podo. Senang contoh terlahir soal Mustafa. Soalnya Imam Manggar, macam-macam lah. Ya jenggoten ape lah. Mbek kula nek salaman ya nyucup saja nek kula ora mboten ate salaman berarti. Nah, makanya pentingnya baca tasbih di sini kita ndak tahu. Wong kedonya yo jombok loro. Saya itu punya santri ini yang saya contohkan yang nyata-nyata. Namanya itu Rosidi, dulu ngaji sama saya. Itu orang Bali, Bali asli. Dia jadi orang alim sekarang, jadi kiai di Kalimantan. Ya gara-gara gitu. Biasanya orang Madura itu kan dagangan. Orang Madura, orang Medan, orang macam-macam dagangan. Dagangan di Bali. Ya sudah, karena dia sukses ngajak pamannya misanan, minduan, terus jadi komunitas. Lama-lama bikin masjid. Ini gue ngerti-ngerti angkatan masjid itu gusis di Pondono. Di situ diri, di sarang, kadang di saya. Mau ngerti-ngerti Islam menyebar di Bali. Lagi-lagi tadi, Lah Madura bakul sate santi-santi pedotan mondok no Alfia yo rapal wis pokoke ngaji yo ora mlaku lam yajri ku cara mondok ora mlaku. Berhubung ra mlaku wis tau diri ra ngiyai bakul apa sate. Ya sudah gitu. Tapi skenario Allah sukses. Ternyata ini yang membawa Islam di Bali, di Irian Jaya, di macam-macam. Lagi-lagi yang alim mau bergelut bertarung ketua PCNU, ketua apa? Kaitannya sudah selera. Ya kita tidak pernah tahu. Lagi-lagi kita tidak pernah tahu. Apalagi di Indonesia, wong Gujarat kedunyan, wong Punjab kedunyan, saking kedunyane dagang untuk Aceh, untuk Pasai. Tapi membawa Islam dia, karena Muslim. Ngerti-ngerti, ya dakwah Islam, mbek dagang. Ngerti-ngerti, ono Islam ning Pasai terus jadi kulo sampeyan. Baru kayak wong kedunyan sampeyan. Saya itu tinggi itu ada anti wong kedunyan. Kau Islam baru kayak wong kedunyan, masa baru kayak sop. Lah di sini ini pentingnya ulama. Ulama harus bersaksi bahwa kita ini bodoh. Allahumma firli jahli wa israfi wa khotoi wa amti wa kulla dzalika inti. Jangan kira saya yang pede ini tidak merasa bodoh. Saya merasa bodoh. Cuma saya pede karena bersaksi, sedang bersaksi bahwa Allah itu maha luar biasa. Semua skenario Tuhan itu luar biasa. Makanya kowe nek dadi kiai, nek ana santri alim dihormati, piye wae sing luweh alim. Tapi kowe aja ngilani nek iki sing luweh prospek kanggo Islam iso wae gara-gara alim dia pikirannya sudah selera. Sing ra alim pikirane lugu tapi dadi alatnya Allah menyebarkan Allah Islam. Lan kula sampai sekarang itu masih cukup punya uang yang sering saya beli kitab, kitab-kitab kecil kayak akidah awam, kayak kitab-kitab doa. Itu kalau santri saya dari Dayak, saya punya santri juga di Dayak di Kalimantan, terus yang dari Papua kalau datang ke saya minta ijazah tak kasih. Nah, memang mereka butuh kiai induk. Kenapa butuh kiai induk itu tadi kan kalau ada pertanyaan seperti itu gobloknya itu kuman, mah enggak bisa dia. Mulane nak tak kandhani aku saiki ngeroso iku afdol kowe, Jo. Mergo kowe dadi kiai ning pedalaman. Aku dadi kiai mulyane ra karuan. Mergo ning daerah Lasem Sarang wong alim dihormati. Aku saiki mungkin derajatku dhuwur kowe. Engko kowe mbuka Islam ning Papua. Ya tapi dene tapi masalahe Gus agak ora jenengan nggih mak. Kulo niku sik kuku-kuku ora robles. Lah iki jenengan ampun mati. Mengalami kalau jadi mengalami, ya nak banggani. Banggani ya jadi nombor, ya jadi jujukan yang pasan-pasan kata ni. Sehingga Islam yang pedalaman Papua, yang pedalaman Kalimantan melu ilegal loh. Logging, kadang kita apa? Gus, cari ilegal logging, jorong negara mau haram. Ini tak pangan halal tau. Semak komedi dua, kau ya Allah. Sementing rambut gue demenan, yang mendingan. Tapi ya mesti loro israh kena negara ini ini raro dengar jadi ekstremis gak jadi separatis jadi sampean kudu ngerti jadi dunia itu sebuah ini maca subhanallah maha suci pangeran kita tidak pernah tahu oh serah tahu roh belas yang dikarsana Allah biayus kita tidak pernah tahu sebuah ini sebuah urib wis maca la ilaha illallah subhanallah bihamdi. Lewat kalimat ini sak dunia direzekine Allah. Kita roh manane mau suci Allah iku piye yo ora roh. Pokoke roh iku pokoke Allah iku lakon ning dunia iku. Mungkulun gak ada contoh kata nggih betapa manusia itu dipermalukan Allah. Lan wong sementing saleh. Lah carane saleh iku piye? Wis pokoke ngerti nak dunia iku wae pangeran. Wis utangi akeh lah, penting saleh. Aja geman ki ngutangi wong ra wali neraka sampeyan. Kowe nak wali kene kudu ditangake ora apa-apa. Engko disaur pangeran. Go teng hadis sokai ana wong saleh utange akeh. Are mati ya mati tenan iku ya mati ora urip. Ditake mek sing ora saleh ning arepe pangeran. Kuwi kanjeng Nabi guyu, sak guyu, guyu ngakak athak guyu nganti ngakak nganti hatta badat nawajidhu. Nganti untune bam kelihatan saking bandre guyu Nabi. Umar bingung, ya Rasulullah mal ladzi athakaka. Sing guyokno jenengan iki opo? Ngene, Mas. Ana wong mukmin jasa ya benaya dari Rahman. Wong loro padha bersungkem ngarepe pangeran. Gusti tiang niki utange kathah mbek kula, ora iso nyaut. Mana? Mulane kena diutang ora usah sahur penting saleh. Nek ora saleh ka sahur wae. Wah, nek ora saleh opo? Sahur. Ya wis, nek kowe ora iso nyaur ya wis. Mangono kaapiane pek. Kapi ane ruhin dikek no, entek. Sange akeh. Makai banget. Kewang nak kadung kebulut utang, kan nyawre utang, ingat gue utang. Ambil dinaikno sidik-sidik. Gusti titik. Gusti muntelas ke api aneh. Ya wis. Salam tiba no dek ni. Jadi kan ngoten aturan pengadilan Tuhan nak ke api aneh entek. Salai madlum, salai sing diutangi rambayar mong. Dikak no ruhi. Kanjeng Nabi mulai nangis. Fafadot aina Rasulillah. Ini teng riwayat hadis. Fafadot aina Nabi mulai nangis. Bareng-bareng nangis Nabi mulai senyum, mulai santai, mulai rileks. Tapi sing diutangi kekasihnya pangeran gara-gara sawurip-uripe men ngurusi agama, kuna-kuna ngurusi agama. So kaya apik lah. Sesuk pangeran gak mentok to. Sing tukang utangi daen cara basa Arab napa? Daen. So basa Arab nak sing utangi daen sing diutang madin. Ora usah apa lo kan. Maksudnya dia ini selakon, rasa ngapa lo caranya nyawur, rasa mikir bahasa rapi lo gini nanti ini orang tamu, tamu elek tenan. Napa kok bahasa rapi kok sing utangi jenenge dain, si diutangi jenenge mati napa kok, gue mikir caranya nyawur kok malah takut bahasa rapi wong diutangi, gue sementing mikir caranya nyawur kok malah takut bahasa rapi oh, ngelek kok lah yang diutang mesti nak mikir cara nyaur tu, kok malah takut bahasa Arab eh, dahin apa? Madino, cakelak. Butun saya takut bahasa Arab eh, jadi penting mikir cara ni apa? Nyaur malah takut bahasa Arab. Akhirnya pangeran itu dahin, tapi aku di bahasa Arab pun jelas dahin. Nyontak nama Mustafa ngutangi rukun ya, mau coba larat, kan bingung kan? Akhirnya dahin dia omongin ini, didawi pangeran ini. Ya fulan. Ungzur ilaha guna, kaya kaya delok itu apa ya? Itu ada suarga barang ada suarga yang mewah itu saking mewahnya surga itu, orang itu bilang li ayyi nabiyin hadha, aw li ayyi siddiqin hadha, aw li ayyi syahidin hadha. Wah Gusti, ini kak makomnya nabi, kelas nabi yang masuk premium ini mesti kelas apa? Nabi paling tidak asidik lah, orang yang asidik lah, orang yang papan atas lah. Jadi pangeran, dari pangeran, gak lah lah, liman atas sama gak anggar sing kelar tuku ya tak kena wama yang melikuh jadi sinten sing kuat tuku swarga niku jadi pangeran anta tamliku kamu bisa jadi kamu bisa anta tamliku kamu kalau cak apal hadisnya anta tamliku kamu bisa nopo Gusti regane rohin bebas nono rohin bebas nono mbah Gusti utang lunas lho wonten hadis sahih lho hadis sahih. Lan sing utang-utangku nak sing rasoleh nang sahur. Nak sing saleh ora usah sahur. Tapi kudu yakin sampean kejadiane ngono. Nak ora yakin kudu apa? Sahur. Ayo. Akhire terus dawuhe pangeran, khut biadi akhika ilal jannah. Wis ke loro-lorone mlebu swarga. Kanjeng Nabi guyu khata badat nawajib. Karena uang nak rasa oleh, orang satu juta. Faham dia. Uang soleh-soleh, uang stol. Mulan, lah, kue nak diutangi uang soleh, nak ajar soleh tenan. Dengan orang iso nyaur. Nganti iso nyaur bar gue kan duwe. Mula ni sekali sing utang kuwi wong soleh meyakinkan tuh kok ya Allah muka-muka gak kelar. Nganti iso nyaur bahaya. Bahaya banget. Karena ndak ada kejadian ini nanti. Ayo milih ndi? Milih sing utangi apa sing diutangi? Milih sing utangi syaratem kudu sugih, Mustafa ya ora sugih. Milih sing diutangi syaratnya alim soleh kuwi orang ngono ae milih ndi. Lah ngutangi wong ora jelas sing diutangi ora jelas iku ora ono kejadian niku. Dadi ku betapa Allah ku sayang ning gone wong soleh sampai teng akhirat wae cek dihormati. Duit inna waliyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalih. Nomor loro iku kowe tak warai sampeyan nak mlebu neraka. Iku kudu dhe sikap sing mangkelno, paham kene yo. Lah kok nek neraka kudu bengok-bengok, aja dingin-dingin ae. Mergo syarate wong saleh pas-pasan sing mlebu neraka iku ngenteni Allah tersinggung. Nek Allah ora tersinggung gak dilebok-lebokno swarga. Tak warai. Nek ana kitabe sing aku ngaji sakale tak warai. Dadi jeng ben nek sing akhirat. Iku wong Islam fasik-fasik iku mlebu neraka. Paham kan ya? Wong Islam-Islam sing fasik iku ya mlebu neraka. Bareng mlebu neraka jejer wong kafir. Ya kafir firri iku ya kafir tenan. Sese wong kafir iku ya komentar. Mayuhni angka imanuka. Ternyata kowe jarene mukmin di swarga ya jebule padha wae mlebu neraka. Ku nak nganti wong kafir gak muni ngono iku Allah ngembarno kowe ning neraka. Buareng wong kafir muni ngono Allah tersinggung. Lah ora iso wong mukmin padha mek wong kafir. Lah wa izzatil ma'bus. La wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamangkat dabbi sinten sing apal tiba ngene iki wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamangkat dabbi adkhiluhumul jannata bi rahmati bareng Allah pireng nak wong kafir ngomentari iman mek kafir ternyata padha nyatane kaya mlebu neraka mek aku apa ora iso padha wong sing ikhlasno aku maca syahadat ikhlas gak musyrik tetep swarga. Adkhiluhumul jannah, malaikatku iku lebokno swarga. Ngenyek wong mukmin kok padha mbek wong kafir. Cara jawane ngoten kok ngenyek. Lah kuwi wong kafir pinggire ruhi lu meneng ae. Meneng ae gak nyinggung gak apa. Wah iku bahaya. Mane kowe kudu mangkelokin sampai wong kafir iki komentar maksudku. Nah kate ora komentar. Lha iku mutafakale, riwayat iku mutafakale. Mergo ana ayat rubama yawaddul ladina kafaru law kan muslimin. Dadi soben ngono saat di mana wong kafir iku seneng umpama dadi Islam. Akhire bareng ruhine diangkat ning swarga wong kafir duh atuh fase kelah Islam. Iku disebut rubama yawaddul ladina kafaru law kan muslimin. Paham kan yang? Jadi kau kudu manas-manasi supaya wong kafir itu komentar. Terus ketiga wong alim. Nah ini nak sing rasa alim tak wari carane. So nak mlebu rokok, paham kan? So ben wong alim nak mlebu rokok. Perkara ini jadi ini di ilmu raiso ngelakoni. Iku so ben iku ya dulu kaki mari rokok. Muter-muter neng rokok. Terus jadi tontonan. Buaran jadi tontonan sampai neng riwayat itu tandaliku aktab. Nanti susah brodol-brodol. Semoga wong alim entuk salam templek wong macam-macam. Wong kultus entuk salam templek wayahan yo gampang soalnya gampang kabeh. Tapi teke iku utek materi, iku neraka nek ngene. Mane saking kakean mangan dhuwit ora jelas iku ora jelas penggunaane iku terus dadi ususe brodol-brodol. Terus dadi tonton ahli neraka takoki. Bukankah Anda yang menyampaikan ilmu, wong alim mubalig sing nyampeno ilmu kiai ya, tapi aku ora iso nglakoni. Akhire nasibku ngene iki. Terus dinyak wong alim. Bareng boleh dinyak, Allah yang tersinggung. Tidak bisa. Orang itu tetap tidak sama dengan kalian. Saya tidak pernah meletakkan ilmu pada hambaku kecuali saya niat mau angkat ke surga. Diangkat ke surga. Tapi yang ngenteni dinyak, paham? Mulane bolak-balik ngenteni dinyak. Paham? Ngenteni napa? Dinyak. Jadi ini penting. Nah, iki Allah itu kita itu rara. Bolak-balik sing saged itu kita namo maca subhanallah. Maksudnya ngeten to. Kadang kita disakeni wong ngenteni dinyak jajal misalnya koyo ruhin. Sak desa kon ngenyek separo. Engko terus sing kepengin nyoda koyo ruhin separo. Tapi nak sak desa meneng kabeh terus yo dingin kabeh. Akhirnya ya ketemu ya mau takok ning dinyak ngono to. Jajal wis. Ruhin usir kok disane. Engko terus ana sing saged ya mangun omah kowe. Memang sebagian rahmat itu bergantung ngenteni dinyak. Menawa maksud paham. Iki kuwi sunah pangeran ngono. Ya jajal lain arep berdoa. Wis ngono. Mulane wong nek di bojo judes kan ya. Iku kudune wali. Kok apa pirsa ganjaran sedekah ora kuat, kaji ora kuat, zakat ora kuat. Satu-satunya kemungkinan dekne numpuk ganjaran ya dipisoi bojo yo. Diamuki bojo, diamuki tangga akhire mazlum. Gara-gara mazlum ganjarane akeh. Poine akeh. Lah wong sing kere ora ana wong nyek, entuk poin kopo? Paham ya? Mulane sing dinyek iki kudu matur nuwun nggih iku memperbanyak napa? Poin. Mulane nek engko duludan ana crita, nek wali melarat, pegawane golek kayu ning alas. Wangger kancane dolan padha wali Abdal endi bojomu? Teng alas larut dawuh, bojo kula teng hutan, muga-muga ora bali dipangan macan. Saking eleke sing wedok. Lha iku kancane pas sampe mulai ketemu ning dalan iku kayune diangkut macan, saking keramate wali mau. Wes walase lola di jamar sing judes sing mbok mati mbok dipegat raro. Nah, biasanya mati angel wong judes menawa itu. Awet biasanya. Suatu saat itu wali ini Abdul dolan meneh. Ya dalah pas ning hutan meneh sing lanang iki. Garwane jenengan temputi, oh nembe tindak teng alas, nggih jenengan dongakno selamat, entosi nek menawi mengke sekedhap male rawuh, wis sopan. Akhlake wis hasanatil khuluq ora sing sayyatul khuluq. Mulai runtusan kabeh mikul kayu. Dipikul dhewe. Kita kok aku di sini aku keramat mengono di gomacan kok saya ingin bawa pikul diaman baju kuju desi kok Allah mari ini keramat gue aku coba cuku apa keramat di hilang paham ya mana wali-wali keramat di kuil baju ini mesti judes-judes jadi gue curah mau saya ingin milih baju judes sama keramat judes sama solihah mana kalau di baju orang kamu aku jadi susah. Susah kuwi nak ngurangi keramatku. Yes ngono pangeran gawe. Dadi kan kita iku lucu. Wong sing ngaji kula teng mriki kabeh wong lucu. Lucune ngene. Kita kan yo iman, termasuk ganjaran iku yo sedekah, haji, zakat. Termasuk ganjaran menyabari barang sing ngecewakno. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bisabr. Tapi pas kesabaran itu saatnya datang, bojo ngamuk, anak manja, protes, kanca salah paham. Pas momen ini datang, kita kecewa. Terus gue untuk ngamal lu lewat apa? Mana mulai ijo ngaji kulon, ini sebabnya kok nak bojo ngamuk, sanggup aset. Kenapa? Aset. Kenapa? Aset bangsa dan negara ini. Bagus. Ini nak sedina ngamuk pitu, untuk ganjaran ping pitu. Pitu ping sepuluh, pitung puluh. Anak sebulan? Anak setahun? Biar habis berang tahun tuh. Mirip. Mentari. Wah, itu sentak keramat ya. Faham ya, terus masalah subhanallah itu termasuk arti ini. Jadi maha suci Allah itu macam-macam. Nah yang keempat ini sengelek. Ini kira ngono tenan. Sing keempat itu sengelek. Subhanallah beralih jadi kalimat ta'ajub. Ta'ajub itu transportasi kalimah sing wis keluar saka maknane Maha Suci Allah. Iku ironisnya subhanallah yang keempat ini yang sering terjadi. Lane kula nu mari wiridan jenengan tapi tak warai cara berpikir ulama. Kados dewe bapak lha. Begini. Ma'ruf Al-Qarfi, Abu Yazid Al-Bustami, semua guru-guru mursyid itu pernah ngalami dengan muridnya. Jadi begini misalnya. Mas subhanallah artinya kan Maha Suci Allah, yakin kan? Yakin? Ya, suatu saat ada seorang mursyid, kalau enggak salah itu Abu Yazid Al-Bistami, pokoknya orang mursyid-mursyid dulu. Beliau itu keramat usul, ya keramat betul, keramat usul. Muridnya beliau yang paling pinter ilmune. Bu ibu, tirakatnya ngelangkai Abu Yazid, ngelangkai gurunya. Dia misalnya poso yang lebih banyak, sholat sunat yang lebih banyak. Tapi dia ada usul-usul. Akhirnya dia tanya kepada gurunya. Ya Abu Yazid, kenapa saya sudah begini kok tidak usul-usul? Sementara ibadah saya sedang melangkahi Anda. Jadi Abu Yazid, napa usul itu gampang. Karung ning guri, gurunya itu punya corok ini kedelil. Kedelil itu dalam ning pasar, sunggi ning sirah. Kedelil itu ning guri itu dalam ning pasar, sunggi ning sirah. Di kedelil saya itu kamu bawa ke pasar, angkat, di bawah nomor. Diangkut dengan Allah kepala. Terus muridnya muni, subhanallah. Tunggu Abu Yazid. Fawawah, kagabta masabahta Allah walakin sabahta nafsak. Tunggu Abu Yazid. Yo iki sing mari kira usul. Aku yakin kira maca tasbih Allah. Tapi mensucikan diri Anda, antaf ala hadal fi'lah. Kamu merasa diri Anda suci, gak pantas ngelakoni ngangkat. Terus kaya muni, subhanallah. Salewa Ruhin dituduh seneng rondo nginceng terus bareng dekne gak terima subhanallah aku mbok tuduh ngono dia kan mensucikan dirinya sebetulnya bahwa dia ndak pantas tertuduh sebagai penginceng roboh, paham ya? Mulai netok muni jancuk iku luwih apik ngono. Paham ge yo, nanti curigai wong atok muni apa? Jancuk. Timbang muni subhanallah tapi paham ya, jadi kapan-kapan nak dicurigai wong muni apa? Wabu Yasir itu kok fawawah masabahta Allah walakin sabahta nafsa demi Allah kue ura moco tasbih ini awakmu dewi tapi ora moco tasbih ini Allah tapi nasbih ini awakmu dewi mungkin rata-rata wong alim sing alim alamat tenan para pangeran biasa kulo kerja ini biasa raketunan kulo saat ini teng pasar ini biasa lugu teng parkiran lugu nigo-nigo rusuh-rusuh biasa. Karena saya itu khawatir kalau saya pakai status saya aku ora pantas ning pasar, ora pantas diutang. Jangan-jangan saya mensucikan diri saya bukan mensucikan Allah. Mane kula misale krungu ana wong ora seneng kula, misale napa mboten ate kula kecewa. Itu tadi kalau Anda kecewa terus bilang subhanallah, fa wa ma sabbahta wa walakin sabbahta nafsak. Saat ruhin tak tuduh misale nginceng wong wedok terus dia enggak terima kan bilang subhanallah. Lho nek Allah kan jangan arah di dosa nginceng. Enggak perlu kamu tasbihkan kan? Kamu begitu itu karena Anda tidak terima digosipkan begitu. Jadi tasbih paling bahaya, makanya ketika ada. Yang keempat ini tasbih sudah mentransportasi dinggo nasbih no awake dhewe-dhewe. Mulane urip wis di masalah biasa gini. Kula yo di masalah, di utang, di masalah, di ya saya punya dosa tak barno kabeh ben urusane pangeran. Yang penting kita itu mau cerita sebeh yakin subhanallah wa bihamdi sebab iki kalimat sing dadekno perhitungane pangeran ana langit bumi tiga paham ya? La ilaha illallah caranya ngeten sampean tak wari caranya mikir ulama mau ini ngono tenan sampean ini menjadi ahli jenang ya amin guys pokoknya itu ya kira-kira cara kue ngundang arsitektur gawin rokok itu angel terakhir wes jawab ya angel kan gawe sistem api sing abadi kan yo angel jeruling nganggu bego apa kowe. Wong dilebokno neraka, dadi mulai wong dilebokno iku cebloke tok ngisor ngenteni 70 taun. Wah iku golek kontraktor iki sing sanggup nggawe kedalaman. Dadi wing-winge iku piro? Ayo sanggup para arsitektur sak donya kon gawe desain bangunan sing kedalamane tok paku bumi mau piro? Piro? Paling kurang 10 meter gitu. 20 meter kan? Iku gak ada rokok kedalamane. Ojo nyontok aku ini sake yo. Iku mulai wong diceblok notu ini sorry ngenteni bro. Jeru dah gak. Wes. Las wargo, iku digawe mewah lah. Lap wui dadar ini wai wai. Nah wes yakin ya. Nak swargo bentuk ini iku rokok yakin ya. Nah ternyata ini digawe mau terima digawe ini sudah digawe sebagai musabab. Sebabnya yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa bihadzal kalimah khuliqatul jannatu wan nar. Karena kalimat la ilaha illallah neraka mbek swarga digawe yaiku Allah gawe ukuran sing lafadzna la ilaha illallah ikhlas didapok swarga, sing orang lafadzna blas atau menolak didapok neraka. Berarti neraka swarga digawe ya krana la ilaha illallah yaiku sing lafadzna dilebokno swarga, sing menentang dilebokno. Lha artine betapa hebatnya kalimat ini. Neraka swarga sing koyo ngono dahsate digawe mergo jagani kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rumah sampe digawe angel-angel lho apa ya monggo iku tok. Lah kok terus gawe bumi pangeran? Lho mergo sing nglafadzno la ilaha illallah iku manusa, manusa butuh mangan, butuh macam-macam digawe bumi. Digawe bumi akhirnya butuh tanduran, butuh mangan. Engko ben Allah duwe alasan gawe kesempatan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Yaiku dikai kesempatan berpikir. Langkah sing berpikir bener terus fa'alam anna la ilaha illallah dakhalal jannah sing ora nang. Berarti akhirnya langit bumi digawe ya krana la ilaha illallah. Swarga neraka digawe. Terus ana kata-kata ta mriki wa biha yurzakul khalqu. Dan karena tasbih kalimat tadi rezekine makhluk dikekno ya mergo ngoten. Allah maringi rezeki nak cara versi Allah ben wong duwe waktu mikir. Jadi kaya aku dibaro bae ben mangan ning bumi ku gak apa-apa sementing eling aku ruhin ben. Wong kafir ya ben tak kei kesempatan nganti mati. Rizki iki cara Allah lah ya ben wong dikei kesempatan memilih jalan yang benar atau yang salah. Engko sing salah neraka sing bener. Artinya semua ini ternyata kaitane dunia mbek swarga neraka la ilaha illallah subhanallah wa bihamdih. Jadi kemana ini disebut wau? Fa innaha salatul khalqi wa biha yurzakul khalq. Lah kalimat spesiale ngono kok kowe nak tahlilan turu iku piye dalane jajan? Iku sing salah sing kesuwen opo sing turu, paham ya? Lah ilaha illallah sing asli sing diajar ulama ngeten iki ora usah jumlahi. Sing penting ngerti duduk perkarane wong Allah dawuh fa'lam, fa'lam ngerti, ngerti ku ilmu. Ora penting napa jumlah. Lah nek kula jumlah-jumlahan wek jenengan yo akeh jenengan, jenengan wong nganggur. Maca piro wae yo oke. Tapi kan gak ono ilmune. Paham ya, dadi saiki kowe ngerti nggih. La ilaha illallah neraka digawe kanggo sapa? Sing menolak la ilaha. Swarga kanggo sing meyakin. Berarti swarga neraka sing ngono mewahe ya digawe krana kalimat la ilaha illallah. Lha iku sing disebut kalimatul haqqin 'aliha nahya wa 'aliha namut wa 'aliha nub'ats insyaallah ta'ala nama minal amin. Dadi kalimat ini luar biasa. Lan kula suwun sing ngaji teng mriki nek mbet tahlil aja suwi-suwi. Atuk terangno, senajan to sak kalimat rong kalimat to terangno. Piye teng narukanu nak tahlil suwi-suwi, era kiyaine kula saiki cepet. Dosungkan mbek kula. Agar kiyaine sing sepuh wis tahlil suwi ta Gus? Sedilulah sing penting wong ikhlas. Nek ikhlase ping telu ya ping telu. Benang bar nang wis sing penting napa? Ikhlas. Tapi dari kiai itu yang ngono, wong-wong biasanya gue sedih loh ya ikhlas, suwi ya ikhlas. Atau suwi ben gajarane untuk suwi waduh. Ngono-ngono ae. Wong nom-nom ya kurang ajar, ngger tahlil dipen bae iki sing guri sampe waduh ora suwi. Tapi agar semua baru tahlil dipen Gus Pak wah cepet nih mesti. Dipen tahlil kalau cepet. Mula anut Kiai Sarbini dadi kiai sing guys tambul pertama niku jenenge Kiai Sarbini. Ya iki rada cerita ora ono sanate nak. Maksudnya ora ono sanate ora ono kitab kula yo fair. Nak tenggene dunia pesantren apa dunia napa lah istilahin wae ana jenenge Istanbul Quran ta gedene cuwili. Riyen sedurunge fotokopi nek sakniki sing didol-dol iku apa iku. Niku teng Kudus mek 20.000 niku teng pasar Kliwon. Sing Istanbul apa? Cuwili niku. Mau iku kadang wong Solo Jakarta nak kula sak karung. Istanbul napa? Cuwili gawe koyo kuno nggih iku jimat. Mboten niku sing asli riyen sing gawe jenenge Sarbini. Ya Sarbini niku nggih generasi keempat nggih tiyang daerah kula. Dia terkenal wali itu senane nggih tambuh dari ini nggih mbok papat. Terkenal ini kula gadah setunggal, tapi saya pastikan itu pun hilang. Aku ora seneng perkara ini, aku sapal sambel nyek uang. Mbok golek ya oleh wae nak ketemu. Nah itu dulu itu ya ini cerita lucu tapi masyhur cerita. Karena dia punya adat pesantren itu sering diundang tahlilan. Ada orang kaya ngundang beliau itu nyembelih sapi. Nyembelih sapi. Beliau karena ya wong alim mak saenake dhewe, saenake dhele saenake. Walhasil teko iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun ki kula urusan kathah mulai. Maca pisan kok. Sing digawe mangkel, perkara di sebelahnya sapi mau nglafal lan pisan terus mulai. Walhasil suwe-suwe gang seminggu itu denger kalau Sohibul Bait itu gremeng perkarane. Wis disembelihno sapi macam-macam tahlile mok sedih lho. Nah, sesuk wali emosi juga tersinggung. Dere udan wong e dere. Ulang ketokno wit iku lho klopo cara mriki glugu ya. Ketok. Ketok sapi digawe timbangan ben. Dajen lho ben timbangan. Sing sapi urip dicancang. Sapi tenan sapi urip duwedi dicancang. Mesti kan jompat dong. Ya jompat kan mung sisi toke kosong. Sekisar bini teko disen wong akeh muni bis langsung jompat. Bis langsung jompat sapi nang dhuwur. Bis ku tok wis jompat apa meneh nganti bar. Saking kramat iki Sir. Akhire sesung wong sugih umat mantun ku. Nggih pun nak wonten cekak mbun cekak. Saking kramat. Wah, akhirnya yang berbau beliau itu terus dikultus tok termasuk Istanbul. Ini ku sejarahnya ngono. Ah, tiang daerah kula niku sing gambel pertama. Nah, Abah Khalil Bangkalan pancen wong alim aneh-aneh. Mulane kita orang alim ora usah aneh-aneh. Wis biasa ae setan. Nah, Abah Khalil Bangkalan itu yang gurunya Basim Asari. Niku parah meneh. karena dia orang alim ya punya pesantren. Nak kenalkin wong mati mayit loh kan. Ngono ya wong mati. Yai kula nyuwun yang nalkin jenengan. Nah, nalkin malah lucu ora kok. Kayak mudin-mudin diwaca sita-sita terus man pertama apa merebut kan. Kula nek eling nalkin eling guru SD sing sowan kula kurang ajar tenan. Kula nanti suwani guru SD. Oh ya cerdas tangan. Gus kula badhe tangklep jenengan. Kula kemarin di sidang sama pegawai guru-guru SD. Karena saya ini dianggap orang yang membolehkan ujian nasional dibocorkan. Saya disalah-salahkan. Padahal saya punya argumen kuat. Ya ujian ini mungkin akhirnya dibocor kiai kok terima. Ya ujian ini mungkin akhirnya udah dibocor kiai kok terima ujian nasional. Jadi dia ini bentingkat kelulusannya tinggi, cara dia ini sudahlah bocorkan saja. Ya tentu gak dituruti sama guru-guru lain kan. Bareng gak dituruti alasan ini gimana? Wong ujiannya mungkar nangkir ujian dunia akhirat, wae dibocorkan para kiai, kok terima ujian ini dibocor ora oleh. Ya tentu di rapat dia minoritas kan, suan aku. Cek Gus ketua sekolah kandhani. Oke, dan tapi mari cerdas pikiran ini ku mari cerdas orang kena dinot tapi mari cerdas loh ya umpama ujian mau karena akhir dibocorkan mereka tersinggung kan para kiai sudah ditangkap itu sama di sini biasa tuh bocor non biasa tuh kenapa kau imar robuka jawab Allah robbi pamane biasa yang dibocor aman semua tuh. Lah itu Mbak Khalil tuh kalau nalkin tuh gini dok. Cio, aku Khalil ya, cio Bangkalan. Pokoknya tak kau malaikat, pangeran sopo, nabi sopo, jawab yang mending entah ini Mbak Khalil. Jadi ngono dok, mirip. Enggak neng jana zahliyah yang ngono. Eh cio, aku urusan ku agak oke, ibu mulang. Pokoknya ngerti tak kau malaikat, mending entah ini Mbak Khalil. Yo, yo raro tuh terus biye malaikat enten. Mbak Khalil itu gurunya bahasa Masari. Ya ampun. Lah jare tiang-tiang sing pengagum Mbah Khalil, jangan-jangan Mbah Khalil kok nak takoki mrene ngenteni ketuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ora kan akhirnya malaikat ngadepi Kanjeng Nabi. Mulane saiki masyhur Ki Bisri wabe Gus Mus nak pidato ora ngono. Pokoke nak ning swarga utawa ning mungkar nakir kok takoki ngenteni ketua rombongan. Ketua rombongan ini rong mati kok ben ngenteni malaikat. Pokoke nak bahasa ni GBC ni, wah nak takoi wong mengkar nakir, jadi ngentah ini ketua apa rombongan. Salam mati se, yang ini kita dine jadi. Kon ngentah ini apa? Ketua rombongan. Pun kita jadi sampai saya faham ya, kenapa istilah la ilaha illallah dengan kalimat itu langit digawe, swarga neraka digawe, faham ya? Mergo neraka digawe ukurannya adalah yang menolak la ilaha illallah. Swarga digawe ukurannya yang menerima. La ilaha illallah. Lah tentu kan mereka terus diberi ruang berpikir. Lah di sinilah digawe dunia. Disebut awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kamu saya kasih umur, di mana di umur itu ada kemungkinan orang yang ingat menjadi ingat. Artinya nak sing rae ning disalano pangeran mergo dikai ruang waktu untuk ingat. Disebut apa awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Pun kita terus kula suwun ngaji niki kan Dul Hijjah ya, apa wal fajri wa alain apa asyar tetes nak menawi wonten sing beto tulisan wingi nggih diwaos ya nak kula ya apal maksud piye ini rapal mungkin-mungkin nggih tes poe kula sampai mungkin 7 bulan ke depan man poe sampai hafal karena wiridan itu saya dapatkan dari Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangi Anatu Thalibin itu sanad saya ini kitab Sarah Ihya. Sarah Ihya itu kalau sanad saya itu dekat sekali. Beliau itu kapundhut itu 1300 dados sampun awal banget iki nembe wingi lah. Sekarang kan pinten 1436. Beliau itu abad 13 dados beliau itu punya murid namanya Ki Abdul Manan dados sarahnya Ihya itu yang ngarang kiainya orang Jawa. Ya bae itu yang Yaman, Zabit itu di Yaman. Beliau punya murid namanya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan punya anak namanya Ki Abdul. Ki Abdullah di anak jenis Ki Mahfud Termas. Paham ya? Ki Mahfud Termas di murid alim jenis Ki Fakih Mas Kumambang. Gresik Mas Kumambang berarti Ya tapi ketemunya di Mekah sama Kiai Faqih di murid Mbah Zubair. Mbah Zubair punya murid putranya Kiai Maimun. Kulo ngaji kalian Mbah Mun. Terus sanate itu gak dekat sekali. Misalnya kulo Mbah Mun, Kiai Zubair, Kiai Faqih, Kiai Mahfud, paham ya? Kiai Abdullah, Kiai Abdul Manan, terus Sayyid Sinten. Itu kalau di dunia ini dihafalkan. Nah, Iyana itu Talibin malah dekat lagi dengan keluarga saya. Karena cucunya yang arang Iyana itu dulu pernah hidup di daerah saya. Bahkan ibu saya itu punya kursi yang pernah dipakai Sayyid Hamzah I. Karena dulu mbah saya itu pernah dikasih, akrab sekali dengan keluarga saya. Jadi Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak, juga guru beliau namanya Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu gurunya Mbah Mat Sarang, mbahnya Mbah Lukman ini. Terus mbahnya Mbah Mun namanya Mbah Mat, itu dulu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato punya adik namanya Sayyid Abi Bakar Sato, plus muridnya. Yang ngarang Iyana itu Tadi. Jadi misalnya sanad saya malah dekat lagi karena ya dekat sekali. Karena kalau dalam tradisi kita itu ngukur sanad. Pentingnya sanad itu tadi. Orang akan ngomong sesuai teorinya ulama. Kalau kamu udah ulama ngomongnya pasti gini. Jenenge dunyo digawe ono pakanan ben dipangan. Ono wedok ben dirabi. Jadi terus pikirannya orang-orang sekuler sekarang, masuk lafadz la ilaha illallah ramangan ya lesu. Ya sudah begitu, ngomongnya kemana-mana, wiridan terus gak mangan ya lesu, wiridan terus gak kerja ya kelaparan. Kan aneh, dan mereka merasa intelek, merasa alim, merasa pinter dengan ngomong seperti itu. Lha iku wong ning dalan ra iso ngomong nek wiridan tok ra mangan lesu ra iso. Wedhus wero nek wayahe mangan iku ya mangan ben ra lesu. Wong ngomongan ngono kok bangga, paham? Ya omongan ngono kok. Wedhus ya ro nek ra mangan iku lesu, menan nek wayahe mangan. Mangan. Lha ngono omongan ngono kok bangga blok goblok. Bangga yang ngomong kasih wong alim iku iku mau neraka digawe koyok ngono jerone kanggo sing ngrang lafadzno la ilaha illallah. Swarga digawe mewahe ngono kanggo sing menerima la ilaha. Berarti swarga neraka digawe krana hadhil kalimah. Lah karena hadhil kalimah ini butuh jeda waktu untuk berpikir, Allah gawe donya, yo gawe rezeki disebut awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man. Lah anak kowe maca kitab ngene akhire kowe duwe mindset cara berpikir Anda ikut ulama. Bener dawuhe bapak mau, hak kowe ku sinau. Paling gak kena sinau pikiranmu ya koyo pikirane ulama. Mergo kowe maca kitab akhire pikiranku koyo Sayyid Zabidi mergo maca karangan beliau. Beliau niru Ihya karena beliau menyarai Ihya. Ihya niru Imam Haromain, Imam Haromain niru Kofal Sohir. Niru dhuwur-dhuwure akhire niru Ibnu Umar. Kan gurune Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik niru Imam Zuhri. Dia guru Imam Malik jenis Imam Sinten Zuhri. Imam Zuhri di guru jenis Imam Nafi'. Imam Nafi' di guru jenis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar di guru karwan menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nek kowe nganggo paham wong ramangan lesu iku wedhus ya ora. Sapi nggih napa? Ora bedane ra iso omong. Tapi kan roh nyatane nek lesu ya mangan ya. Lah nek kowe lesu mangan kok bangga ini ilmu kelas tinggi ya setingkat iku ngono ae. Nah, mulane pangeran nak ngenyek wong sing berpikir ngono iku ula ikakal an'am ibalhum napa? Aduh, uteke wis kaya an'am. An'am iku apa gen artine an'am? Raja kaya jare roh den. Bon ge jelas ge dadi sekolah waca malih hadis ini dados umpama la ilaha illallah ditimbang ambil langit bumi mesti menang la ilaha illallah perkarane nggih gampang. Langit bumi digawe krana la ilaha illallah kok saiki la ilaha illallah dimusono. Langit bumi mesti menang napa? La ilaha illallah. Mungkin kalau awak siap ingin itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh.